Beritahukan kepadaku apa makna taufik dan hidayah. Semoga Allah merahmati kita dan kaum muslimin semuanya. Iya. Taufik dan hidayah itu maknanya sama. Iya. Maknanya sama. Atau maknanya khusus dan umum. Ya. Kalau taufik itu artinya kemampuan yang Allah berikan kepada seseorang untuk mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Ya. Kemampuan yang Allah berikan kepada seseorang untuk mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Sedangkan hidayah mencakup taufik dan mencakup pengajaran. Ya, mencakup pengajaran, bimbingan. Jadi hidayah itu ada dua bentuk. Hidayah itu taufik dan hidayah itu dilalah wal irsyad. Hidayah yang merupakan taufik, yaitu kemampuan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk beramal, ini hanya dimampui oleh Allah. Dan hidayah yang berupa bimbingan, ya, kita menyampaikan syariat Islam, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada saudara kita, itu berarti kita memberikan hidayah kepadanya. Tetapi yang memberikannya taufik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu alam.